Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masuk pada bab yang keempat. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Babu du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala babu du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Syarah penjelasannya. Lamma dzakara al-musannifu rahimahullahu ta'ala at-tauhid wa fadlahu وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة. Setelah musannif rahimallahu ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang tauhid, keutamaannya dan perkara yang mewajibkan takut dari lawan tauhid, yaitu kesyirikan. Beliau memperingatkan dengan judul ini. Menyeru untuk syahadat la ilaha illallah. Di mana pada bab yang sebelumnya dijelaskan tentang bab al-khawf minasyiriki. Bab takut dari kesyirikan. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Nabaha bihadhihi tarjama ala annahu la yanbaghi liman 'arafa dhalika ay yaqtasira 'ala nafsihi. Beliau mengingatkan dengan judul ini bahwasannya tidak selayaknya bagi orang yang mengetahui itu semuanya, mengetahui tentang tauhid, mengetahui tentang keutamaan tauhid, ya, dan juga takut daripada kesyirikan, tidak selayaknya bagi yang mengetahui hal itu mencukupkan hanya kepada dirinya saja. Bal yajibu alaihi an yad'uwa ila Allah ta'ala bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Tekan tapi wajib padanya untuk menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, seru'lah manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah dan nasihat yang baik, dan diskusilah dengan cara yang baik. Nah, jadi tidak mencukupkan terhadap dirinya sendiri. Ya, tidak cukup bagi kita mengetahui tauhid, keutamaan tauhid, atau lawan daripada tauhid yaitu kesyirikan, sehingga kita takut dari kesyirikan, tidak cukup hanya untuk diri kita saja. Akan tetapi hendaklah kita pun menyeru yang lainnya, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Nah, banyak ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita tidak hanya memperhatikan diri kita saja. Akan tetapi di samping kita memperhatikan diri kita, hendaklah kita pun memperhatikan yang lainnya. Nah, dalam surah Al-Asr misalkan, wal 'asr innal insana lafi husr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan soleh. Di dalam rangka upaya menyempurnakan diri sendiri, beriman dan beramal soleh. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, dan saling berwasiat, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Ya. Ini bentuk dakwah kepada yang lainnya. Nah, sehingga tidak hanya memperhatikan diri sendiri saja dengan iman dan amalan soleh, tapi di samping itu hendaklah kita memperhatikan yang lainnya, mendakwahi mereka kepada kebaikan. Ya, sehingga empat perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan juga muslimah, diantaranya adalah al-ilmu, al-amal, al-da'wah, al-sabar. Ilmu, amal, da'wah, dan sabar. Di atas itu semuanya. Nah, maka kata Syekh rahimallahu ta'ala, tidak selayaknya bagi orang yang mengetahui tauhid, dia mencukupkan hanya bagi dirinya sendiri. Akan lebih wajib baginya untuk menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan juga nasihat yang baik. Ya. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim, sebagaimana itu merupakan jalannya para rasul dan para pengikut rasul. Nah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ini antara tata cara dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yang pertama dengan hikmah, dengan ilmu. Ya, sampaikan ilmu. Yang kedua, wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ya. Di antara bentuk mau'idatil hasanah dengan targhib wa tarhib. Nah, diberikan targhib, ya, motivasi-motivasi, penyemangat-penyemangat, disebutkan tentang keutamaan-keutamaan suatu amalan. Ya. Kemudian juga tarhib, diberikan ancaman-ancaman, ditakut-takuti dengan ancaman dan azab bagi orang yang melakukan kedurhakaan-kedurhakaan dan meninggalkan perintah-perintah. Ini pun diantara metode dakwah. Nah, diberikan targhib wa tarhib. Ya. Kalau ternyata masih juga tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan masih juga tidak meninggalkan keharaman-keharaman, mungkin dia memiliki syubhat, ya, kerancuan dalam pemikirannya. Maka cara yang ketiga bisa dengan cara jidal. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berjidallah dengan cara yang baik. Diskusi dengan cara yang baik. Atau debat dengan cara yang baik. Nah. Kama qala Hasan al-Basri. Sebagaimana yang diucapkan oleh Hasan al-Basri. Lama tala hadil ayah. Ketika beliau membacakan ayat ini. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal dengan amalan soleh. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang muslim. Nah, sehingga dakwah ila Allah ini merupakan ahsanu qawla. Ya. Sampai Allah mengatakan, siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang yang menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan orang yang paling baik ucapannya. Ya. Dan tentunya, nah, amalan ini tidak hanya dilakukan oleh para ulama, atau para asatidah, kita semua pun bisa untuk melakukannya. Ya, kita mengajak keluarga kita ke jalan yang benar. Atau kita mengajarkan ilmu, mendidik anak-anak. Nah, ini pun termasuk di antara dakwah ila Allah. Ya, menanamkan tauhid yang benar kepada anak-anak. Nah, ini pun termasuk di antara dakwah ila Allah. Dan masuk pada ayat yang dibacakan tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang muslim. Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata ketika membacakan ayat ini, faqala hada habibullah. Dibatakan ini adalah habibullah. Orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah tidak mesti di podium-podium, di mimbar-mimbar, di majelis-majelis. Ya. Kita ngobrol dengan teman kita yang isinya menyeru, mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah. Ya. Dakwah tidak mesti dengan ucapan, dengan tulisan. Kita mengirim surat misalkan kepada keluarga kita, ya, yang isinya menyeru, ya, mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ini dakwah. Nah, atau kita menyebarkan tulisan-tulisan yang isinya mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, atau poster-poster dakwah dan lain sebagainya, ini pun merupakan dakwah. Nah, cuma sekali lagi, ini diantara kewajiban yang harus kita lakukan. Al-ilmu, al-amal, al-da'wah, dan juga as-sabr. Nah, kata Hasan al-Basri, orang yang melakukan ini, yang berdakwah ila Allah, hada habibullah. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada waliullah. Ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Hada safwatullah. Hada khairatullah. Ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Nah, keutamaan-keutamaan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hada ahabbu ahli al-ardi ila Allah. Ini adalah penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajaballahu fi da'watihi. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dakwahnya, doanya. Wada'an nas ila ma ajaballahu fi min da'watihi. Dan dia menyeru manusia kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sambut padanya dari dakwahnya, dari seruannya. Wa amila shaliha fi ijabatihi. Dan dia mengamalkan amalan saleh dalam menyambut dakwah seruan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innani minal muslimin hada khalifatullah. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang muslim. Ini adalah khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya ini adalah orang yang cintai oleh Allah. Ini adalah wali Allah. Ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yeah. Maka kalau keadaannya demikian, hendaklah masing-masing kita semangat untuk melakukan amalan soleh ini. Ad-da'wah ila Allah. Nah. Dan juga saling berta'awun, saling tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu untuk dakwah ila Allah. Nah, ya, walaupun sekedar menyiapkan sarana-prasarana untuk berdakwah, ya, atau apa yang kita mampu untuk menyebarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, ya, ini masuk ke dalam keutamaan yang disebutkan tadi. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Berkata al-musannif penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa qala Allah taala dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah" ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Aku menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu. Saya dan orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maksudnya Allah Subhanahu wa taala, wa ma ana minal musyrikin, aku bukanlah termasuk di antara orang-orang musyrik. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya untuk mengatakan, hadihi sabili, inilah jalanku. Bagaimana jalannya Nabi SAW? Ad'u ila Allah ala basirah. Aku menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu. Ini adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya para nabi, para rasul, dan juga orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul. Jalan mereka adalah menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita ingin mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala basirah, di atas ilmu. Ya. Nah. Ana wa manittaba'ani. Saya dan orang yang mengikutiku. Ya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasannya orang yang benar-benar mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dia menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu. Ala basirah. Nah. Syarah penjelasannya. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir. Berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dikrahu li nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya, mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, ucapkanlah wahai Muhammad, hadihi ad-da'wah allati ad'u ilaiha, ini yaitu dakwah yang aku menyeru kepadanya, wa tariqatul lati ana alaiha, dan jalan yang aku berada di atasnya, minad du'a ila tauhidillah wa ikhlasil ibadati lahu dunal alihah wal awsan, dan jalan yang aku berada di atasnya berupa menyeru untuk mentauhidkan Allah, menyeru untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada sesembahan-sembahan dan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal intiha ila ta'atihi wa tarki ma'siyatihi, dan menyeru untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabili, ini adalah jalanku. Wa tariqati wa da'wati, inilah jalanku. Naam. Dan juga dakwahku. Jalan Nabi SAW menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, menyeru manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyeru manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah ta'ala wahdahu la syarikalah. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ya. Ini dakwahnya Nabi SAW. Menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyeru manusia terhadap dirinya. Ya. Seperti halnya banyak yang dilakukan oleh para ulama usu. Ya. Para ulama-ulama yang jelek. Yang mereka menyeru manusia terhadap dirinya, bukan menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menyeru manusia untuk memuliakan dirinya. Nah, menyeru manusia untuk kepentingan-kepentingan dirinya. Adapun jalannya Nabi SAW, ad'u ila Allah, aku menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ala basirah bidzalika wa yaqinin wa yaqini ilmin minni bihi, di atas ilmu terhadap hal itu. Ketika menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Dan yakin. Nah, ilmu wa yakin ilmin minni, dan keyakinan ilmu dariku, bihi, terhadap apa yang aku seru. Ini pun menunjukkan bahwasanya orang yang berdakwah ilallah harus di atas ilmu. Sangat pentingnya ilmu. Sebelum kita beramal dan sebelum kita berdakwah. Nah, ilmu, amal, kemudian dakwah. Jangan sampai berdakwah tidak didasari dengan ilmu. Ini bisa terjatuh kepada sesat dan menyesatkan. Kalau dia berdakwah tidak didasari dengan ilmu. Jalannya Nabi SAW menyeru manusia ke jalan Allah. Berdakwah, dakwah ilallah di atas ilmu. Ana wa man yad'u ilaihi ala basiratin aydan wa man ittaba'ani wa sadaqani wa amana bih. Saya. Nah. Dan orang yang menyeru kepadanya di atas ilmu juga. Wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikutiku. Wa sadaqani, dan membenarkanku. Wa amana bi, dan beriman kepadaku. Ini jalannya para nabi dan juga orang-orang yang mengikuti para nabi. Itu dakwah ilallah ala basirah. Wa subhanallah yaqulu ta'ala dzikruhu wa qul tanzihan lillahi ta'ala wa ta'diman lahu min ay yakuna lahu syarikun fi mulkihi. Wa subhanallah, dan maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada nabinya untuk mengatakan tanzihan lillah sebagai bentuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'diman lahu, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dari adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada kekuasaan dan kerajaannya. Subhanallah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Au ma'budun siwah fi sultanihi, atau sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala pada kekuasaannya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk di antara orang-orang musyrik. Yaqulu ana bari'un min ahli syirki bihi. Dia mengatakan, sungguhnya aku berlepas diri dari ahlu syirki, dari orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lastu minhum wala hum minni. Aku bukan di antara mereka dan mereka bukanlah daripada golonganku. Nah, ini pernyataan yang tegas. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukanlah termasuk di antara orang-orang musyrik. Aku berlepas diri daripada kesyirikan dan juga orang-orang musyrik. Aku bukan di antara mereka, dan mereka pun orang-orang musyrik bukanlah bagian dariku. Nah, ayat ini sekali lagi menunjukkan tentang jalannya Nabi SAW. Di mana jalannya beliau itu menyeru manusia ke jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu. Menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyeru manusia untuk dirinya sendiri. Nah, dia menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Poin yang sangat penting, menyuruh manusia ke jalan Allah di atas ilmu. Ya. Sehingga dakwahnya dilandasi dengan ilmu. Nah, tidak asal-asalan dalam berdakwah. Ya, perkara sangat penting bagi seorang da'i untuk mengetahui ya, kaifiyah dakwah, tata cara dakwah. Ya. Dan juga sangat penting baginya untuk mengetahui tentang apa yang dia dakwahkan. Nah, sehingga benar-benar ala basyirah. Benar-benar apa yang dia dakwahkan itu di atas ilmu. Ya. Dalam ayat yang sebelumnya kita jelaskan tadi. Nah, ada tata cara dakwah bil hikmah wal mau'idatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Ini antara kaifiyah-kaifiyah dakwah. Ya. Jadi seorang da'i harus memperhatikan hal ini. Nah, kadang-kadang seorang da'i maafan, mumpuni dalam masalah ilmu. Ya. Tahu hukum ini, tahu hukum itu. Nah, tapi samping itu dia pun hendaklah mengetahui tentang keadaan mad'u. Sehingga dia bisa menerapkan kaifiyah dakwah tersebut sesuai dengan keadaan mad'u. Ya. Ini pun masuk ke dalam ala basyirah, mendakwahi manusia di atas ilmu. Nah, mendakwahi misalkan masyarakat awam. Nah, tentu berbeda dengan mendakwahi orang-orang yang terpelajar. Ya. Bahasan yang disampaikan pun berbeda. Nah, rincian-rincian ataupun pembahasan yang sifatnya global disesuaikan dengan keadaan mad'u tersebut. Ya. Ini juga masuk ke dalam ala basyirah. Mendakwahi manusia ke jalan Allah di atas ilmu. Nah, intaha, selesai penukilan dari Abu Ja'far Ibn Jarir dalam tafsirnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertanyaan yang lain. Masih menjelaskan tentang ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ilahun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.